yang menjadi member neraka ini. Wajama'a fa'aw'a, wajama'a fa'aw'a, yang suka mengumpul-ngumpulkan harta benda. Wajama'a, mereka itu mengumpulkan fa'aw'a. Jadi mereka ini mengumpulkan, setelah itu disimpan, simpannya taruh di luar negeri pakai nama orang lain. Itu yang kelas tinggi nih. Ya, bikin perusahaan di Amerika, masuk di bursa internasional, atau bikin perusahaan di Mauritius, misalnya perusahaan gelap, ya. Atau bikin perusahaan di Singapura, oke? Dapat saham di situ pakai nama orang, nama sopir yang dipercaya. Ini jangan tersinggung, yang saya ngomong kayak begini nih jangan tersinggung. Nama lawyer yang dipercaya, nama notaris yang bisa dipercaya. Nah, yang level-level bawah kumpul uang cash, bikin bunker. Di bawah bunker ada kayak ruang sel. Di dalam sel ada ruang yang terkontrol pakai password dan CCTV. Di dalamnya ada inframerah yang bisa mendeteksi cahaya. Di dalamnya ada duit, ada emas, ada ini semua ya. Dokumen-dokumen simpan dolar di situ kan. Ini bakal menjadi membernya neraka. Lado, hati-hati nih. Dibawa mati gak tuh? Anda yang nyimpen harta, harta kemudian Anda bebesin lagi di dalam bunker itu, disimpan perusahaan luar negeri, selamat, Anda akan menjadi member siapa? Neraka? Lado mau. Tapi kan untuk anak saya juga, anak lu juga akan menjadi member di sana, mau?